Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya satu pekan kita libur, insyaallah kita lanjutkan poin terkait dengan pembahasan Kitabus Shalah, masih di dalam pembahasan rukun-rukun salat. Hari ini rukun yang kita baca adalah ar-ruknu al-khamis asyar, rukun yang ke-15. Jadi kalau kita urutkan dari awal, rukun yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca suratul fatihah. Yang keempat adalah al-qiyam. Ya, berdiri ma'al qudrah bagi orang yang sanggup. Ya, jadi berdiri ketika kita sholat itu adalah rukun di dalam sholat-sholat yang wajib atau sholat-sholat yang fardu. Yang selanjutnya adalah yang kelima dan yang keenam, ruku dan tuma'ninah. Ruku dan tuma'ninah. Yang ketujuh dan yang kedelapan, i'tidal dan tuma'ninah. Yang kesembilan dan yang kesepuluh adalah sujud dan tuma'ninah. Yang selanjutnya adalah yang ke-11 dan yang ke-12, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Lalu yang ke-13 dan 14, sujud yang kedua dan tuma'ninah di dalamnya. 14 rukun tersebut ma'asirul muslimin itu kita lakukan di setiap rakaat. Ya, 14 rukun yang baru saja kita sebutkan itu kita lakukan di semua rakaat. Kalau salat subuh berarti rakaat pertama dan kedua. Kalau salat zuhur rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dan begitu seterusnya. Adapun rukun yang ke-15 kata beliau adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusi al-akhir, yaitu bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam di duduk yang terakhir atau setelah kita menyelesaikan di dalam tasyahud akhir, ya, duduk yang terakhir atau tasyahud akhir. Di sini rahimahullahu taala berkata thumma yusalli ala nabi, kemudian bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhu, dan yang paling minimal, ya, paling minimal seseorang yang solat itu paling minimal membaca Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling minimal. Ya, jadi ketika kita sholat, paling minimal sekali, ya, di tasyahud akhir kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini batas yang paling minimal, ya. Artinya kurang dari itu tidak dibenarkan. Paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan poin ini dengan membawakan beberapa argumentasi atau dalil. Beliau katakan yang dimaksud dengan aqalluhu ay aqallul wajib fis salati ala nabi, yaitu batas minimal yang wajib ya ketika kita bersolawat kepada Nabi di dalam solat. Fassolatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi akhiri solati ruknun min arkaniha. Bersolawat kepada Nabi di akhir solat adalah di antara rukun-rukun solat. Wa qad dalla ala wujubiha. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya bersolawat adalah firman Allah surah Al-Ahzab ayat 56 di mana Allah berfirman, ayat yang masyhur sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ya bersolawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya. Ayat ini tentunya memiliki makna yang umum. Artinya sepintas, sekilas, kita lihat ayat ini tidak ada kaitan secara langsung dengan sholat. Artinya perintahnya umum. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, terkait dengan ayat ini, Al-Ahzab 56, kata beliau, وَقَدْ أَجْمَعَ الْأُلَمَاءُ ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa salawat itu tidak wajib di selain salat, tidak wajib di selain salat. Ya, artinya di selain aktivitas salat itu tidak wajib. Fata'ayyana wujubuha fiha. Maka kalau memang sudah ada ijma bahwa di luar sholat, sholawat itu tidak wajib, maka ta'ayyan, kita bisa menta'yin, menentukan bahwa wajibnya adalah di dalam sholat. Ya kalau di luar sholat tidak wajib, berarti yang wajib di dalam rangkaian sholat yang kita kerjakan. Dan hal ini, saudara-saudaraku sekalian, penafsiran bahwa Al-Ahzab 56 di dalamnya ada perintah bersolawat, ya kita mengartikan bahwa perintah ini hukumnya wajib di dalam solat. Ini pun dikuatkan oleh sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya bahwasanya dari Abi Mas'ud, ya Uqbah ibni Amr radhiyallahu taala anhu qol. Ketika beliau ditanya tentang kaifiyatus shalah alaihi, tentang bagaimana bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kaifa nusalli alaika, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersolawat kepadamu, idza nahnu sallaina alaika fi salatina sallallahu alaihi. Kalau kami sedang sholat ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Ya, artinya di sini secara spesifik, secara terperinci, ya pertanyaannya adalah sholawat, bagaimana membaca sholawat ketika sholat? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Tentunya hadis ini menjadi penjelas daripada ayat yang tadi kita baca. Bahwa wajibnya membaca solawat itu adalah ketika kita sedang solat. Adapun di luar solat, para ulama sepakat hukumnya tidak wajib. Tetapi sunnah. Kalau kondisinya seperti itu, ya, maka perintah wajib di dalam ayat tersebut adalah ketika kita sedang sholat. bukan ketika kita di luar sholat. Dan hal ini ditegaskan dalam hadis yang baru saja kita baca, hadis riwayat Imam Al-Hakim Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abi Mas'ud Uqbah Ibni Amr radhiyallahu ta'ala an. Lalu dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa hadza ya yu'ayyinu anna mahallas salati 'alaihi as-salah. Tentunya hadis ini menunjukkan ya bahwasanya tempat salawat yang wajib itu adalah ketika sedang salat. Wal munasib laha akhirus salah, dan yang pas adalah di akhir salat. Fa wajabat fil julusil akhir ba'da tasyahud. Ya, maka kita wajib bersolawat di duduk terakhir di dalam solat yang kita kerjakan setelah tasyahud akhir. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini pun dikuatkan oleh riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza tashahhada ahadukum fis shalah, kata nabi, idza tashahhada ahadukum fis shalah, apabila salah seorang dari kalian tashahhud di dalam salatnya, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari Fadhalah Ibni Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Satu ketika Nabi mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam salatnya. Falam yusalli 'alan nabi, tetapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang itu tergesa-gesa. Ya, dia tergesa-gesa di dalam doanya. Artinya ketika kita berdoa, hendaknya kita memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyambungnya dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau berkata, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'a alaihi. Apabila kalian berdoa, ya, apabila kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma liyusalli 'alan nabi. Ya, kemudian bersolawat kepada Nabi, barulah setelah itu kalian berdoa dengan apa-apa yang ingin kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Fadhalah Ibni Ubaid. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya terkait dengan bersolawat di dalam solat. Ya, secara khusus yang rukun adalah di duduk yang terakhir. Beliau berkata, wa akmaluhu, dan bentuk yang paling sempurna dari solawat, kalau bentuk yang paling minimal adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling minimal. Adapun yang paling akmal, yang paling sempurna adalah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini yang paling sempurna. Jadi bacaan salawat di dalam salat yang paling sempurna adalah apa yang dibawakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu apa namanya, bentuk yang ideal, bentuk yang lengkap, bentuk yang sempurna dari solawat yang hendaknya kita baca di dalam solat atau di dalam tasyahud yang terakhir. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib menanggapi apa namanya lafaz yang dibawakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, beliau berkata, waqad sabata hadza bi ahadits sahihah, dan lafaz ini diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma, dan telah diriwayatkan hadis ini dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, wa fi ba'di turukiha ziyadatun ala dzalika au naqsun, dan dalam beberapa jalur periwayatan ada penambahan lafaz dan ada pengurangan lafaz. Kemudian saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu ba'da as-salati 'ala an-nabi ad-du'a'u bima yajuzu min amri ad-dini wad-dunya, dan disunnahkan berdoa, ya disunnahkan setelah kita membaca solawat kepada Nabi, aqalluha Allahumma salli ala Muhammad, paling minimal adalah Allahumma salli ala Muhammad, itu paling minimal. Sempurnanya adalah solawat Ibrahimiyah sebagaimana yang baru saja kita baca. Nah setelah kita selesai membaca solawat ma'asyiral muslimin, disunnahkan kita berdoa, ya, bima yajuz, dengan doa-doa yang diperbolehkan, min amri dini wad dunya, baik itu kaitan dengan agama, doa-doa kaitan dengan akhirat misalnya, ataupun yang terkait dengan dunia. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, berdasarkan beberapa riwayat, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila kalian, kata Nabi, telah selesai membaca tasyahud, apa yang harus kalian lakukan? Thumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'uh. Kalau kalian sudah selesai tasyahud, sudah selesai bersolawat kepada Nabi, thumma yatakhayyar minad du'a, hendaknya dia memilih, ya, memilih doa yang ingin dia panjatkan, memilih doa yang ingin dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat dikatakan thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian dia memilih permintaan apa yang hendak dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi beres tasyahud, beres solawat, disambung dengan doa. Wa min afdolihi, dan di antara doa yang paling bagus kita baca di tasyahud akhir adalah doa Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya, ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma asrartu wa ma a'lantu, ya, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini di antara doa yang hendaknya dibaca, ya. Allahumma ya Allah, ampunilah dosaku, ya, apa yang telah aku lakukan dan akan aku lakukan, apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan ampunilah apa yang aku lakukan secara terang-terangan, ya. Ampunilah sifat berlebihan yang ada pada diriku, dan ampunilah apa-apa yang engkau ketahui tentang diriku. Engkau yang maha pertama tanpa permulaan, dan engkau yang maha terakhir tanpa kesudahan. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini di antara doa yang hendaknya kita baca di tasyahud yang terakhir. Walaupun ini bukan satu-satunya doa. Ya, ini bukan satu-satunya doa. Oleh karenanya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan bahwa hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Ya Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu riwayat Imam Muslim. Walaupun masih banyak doa-doa yang lain. Misalnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma, ya Allah, aku memohon perlindungan dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku memohon perlindungan dari fitnah atau cobaan, ya, fitnah yang ditimpakan oleh apa, al-masih ad-dajjal. Al-masih artinya yang buta mata sebelah kanannya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah ketika aku hidup dan meninggal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya, artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang lain. Dalam riwayat dikatakan dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an meriwayatkan bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, ya, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca di dalam salatku. Maka Rasul mengajarkan beliau, kul, katakanlah wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya, doanya, bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma, ya Allah, inni diriku zalamtu, telah menzalimi nafsi diriku sendiri, zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Ampunilah dosaku, ya Allah, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, kasihani aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Itu sudah tiga doanya, ya. Doa yang pertama riwayat Imam Muslim. Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Bukhari Muslim berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang ketiga adalah doanya Abu Bakar As-Siddiq, sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai akhir. Ini doa-doa yang hendaknya apa namanya kita baca ketika kita berada di tasyahud yang terakhir setelah kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, beliau berkata di sini, wa yundabu ayyakuna ad-du'a aqallu min at-tashahhudi was-salati 'alan-nabi. Dan hendaknya doanya adalah lebih pendek daripada tasyahud dan salat dan selawat atas Nabi. Jadi doanya hendaknya lebih pendek daripada tasyahud yang kita baca dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di sini maksudnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini wa hadza binisbati lil imam. Ini kalau untuk imam. Jadi imam hendaknya membaca doanya jangan terlalu panjang. Ya. Atau dengan ungkapan yang lain, jangan sampai doanya lebih panjang daripada apa? Daripada tasyahud dan salawat. Lalu dikatakan, ammal munfaridu fayutilu ma arada ma lam yakhab alwuku'u fissahwi minat tatwil. Ya. Adapun bagi orang yang sholat sendiri, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, munfarid, ya sholat sendiri, ya silahkan dipanjangkan. Selama tidak ada kekhawatiran, dia lupa. Jadi jangan sampai lagi asik berdoa, dia lupa. Sehingga dia sangka misalnya tasyahud awal. Jadi silahkan memperpanjang, tapi jangan sampai dia lupa. Wa kadzalikal ma'mum ma lam yutil ta'akhuruhu anil imam bitaslim. Begitupun makmum boleh sedikit memanjangkan di dalam doa setelah tasyahud, ma lam yutil ta'akhuruhu anil imam bitaslim. Selama tidak panjang keterlambatannya dari salamnya imam, itu tidak masalah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki rukun yang terakhir. Ya, ar-ruknu as-sadis asyar at-taslim. Rukun yang ke-16 adalah mengucapkan salam. Tadi sudah kita ulang ya, dari rukun yang pertama sampai rukun ke-15, itu tadi di awal sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk rukun yang terakhir, yaitu salam. Beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, thumma yusallim wa aqalluhu. Kemudian seorang yang sholat yang sudah melakukan rangkaian rukun-rukun yang jumlahnya tadi 15. Kalau rukun-rukun itu sudah dilakukan semua, sempurnalah sholatnya. Rukun yang terakhir yang ke-16 adalah mengucapkan salam. Wa aqalluhu paling minimal adalah assalamu alaikum. Itu paling minimal. Assalamu alaikum. Itu adalah yang paling minimal. Dikatakan di sini berdasarkan riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal miftahus salati at-tahuru. Kunci salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan tahrimnya, pengharaman kita melakukan aktivitas di luar sholat adalah dengan takbir. Artinya kalau kita sudah takbir, tidak boleh melakukan aktivitas di luar sholat seperti berbicara, ya apa namanya dan lain-lain sebagainya. Ya, itu dengan takbir. Watahliluha at-taslim. Ya, dan kembali halal melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat yaitu dengan salam. Dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah yastaftihu sholata bitakbir, bahwa Nabi itu membuka salatnya dengan takbir, wa kana yakhtimu sholata bitaslim, dan beliau menutup rangkaian salat dengan salam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa ta'biru bikana yadullu alal muazzabah. At-ta'bir bikana yadullu alal muwazabah. Dan penggunaan kata kana ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan perbuatan Nabi itu menunjukkan alal muwazabah, yaitu perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Wa huwa dalilul wujubi, dan itu adalah dalil wajibnya kita membaca salam di akhir salat. Lalu dikatakan di sini wa akmaluha wa akmaluhu, adapun yang paling sempurna sebelumnya, wa yushtaratu wuku'uhu fi halil qu'ud, dan salam ini disyaratkan dilakukan ketika kita duduk, tentunya bagi orang yang duduk ya, kecuali dalam kondisi tertentu, dalam peperangan atau dalam kondisi tidak mungkin duduk ya, dilakukan semampunya, tetapi hukum asalnya dia dilakukan saat duduk. Adapun kondisi lapas yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang minimal assalamualaikum, yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi. Multafitan an yaminihi hatta yura khadduhul aiman, sambil menengok ke sebelah kanan sehingga pipinya terlihat ya, menengok ya. Kita wajahkan ke depan ketika salat. Ketika salam kita tengok ke ke sebelah kanan sampai pipi kita, pipi sebelah kanan itu terlihat. Ya, lalu dikatakan wayan wibihi al-khuruja minas salah. Dan ketika kita mengucapkan salam dengan menggerakkan kepala ke sebelah kanan seperti ini, itu kita niatkan keluar dari salat. Wassalamu ala man an yaminihi min malaikati wa muslimi insin wa jinnin. Begitupun ketika kita mengucapkan salam ke sebelah kanan, assalamu alaikum warahmatullahi. Itu selain kita niat keluar dari sholat, kita pun berniat mengucapkan salam kepada siapapun yang ada di sebelah kanan, baik itu malaikat ataupun kaum muslimin, baik dari kalangan manusia ataupun bangsa-bangsa jin. Summa ukhra an yasarihi, begitupun ke sebelah kiri, kadzalik, sama ya, sebelah kiri pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ke sebelah kiri. Hatta yura khadduhul aisar, sehingga pipi sebelah kirinya terlihat ya. Jadi oleh orang yang di belakang terlihat pipi sebelah kiri ya. Yang kanan juga terlihat pipi sebelah kanannya. Yanwi biha assalamu ala man an yasarihi minhum. Dan ketika kita mengucapkan salam ke sebelah kiri, bukan niatnya khuruj minas salah, karena khuruj minas salah ketika kita mengucapkan salam ke kanan. Tetapi kalau ke kiri itu niatnya sekedar mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri, baik muslim jin ataupun muslim ins, baik muslim dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Wal makmum, adapun makmum ya, makmum kita yang sholat di belakang, yanwi arrad alal imam bil ula in kana an yasarihi wa bithaniyah in kana an yaminihi. Adapun makmum kita yang di belakang, hendaknya kita yanwi, yaitu berniat di dalam hati untuk menjawab salam imam ketika dia mengucapkan salam. Ya, jadi ketika imam mengucapkan salam ke sebelah kanan, maka yang di sebelah kiri hendaknya menjawab, berniat menjawab salam. Wa bithaniyah in kana an yaminihi. Lalu bagaimana kalau ada di sebelah kanannya imam? Maka ketika imam menengok ke sebelah kiri, kata beliau, wa bithaniyah in kana an yaminihi, dan dengan menjawab salam yang kedua apabila posisi makmum ada di sebelah kanannya, wa yatakhayyaru in kana khalfahu, dan boleh memilih apabila posisi makmum berada di tengah atau persis di belakang imam, artinya tidak di kanan dan tidak di kiri. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib ya membawakan banyak sekali dalil terkait dengan masalah salam. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala an, anna nabi kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi. Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri di dalam salat, hatta yura bayadu khaddihi, sampai putihnya pipi beliau terlihat. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini hadis yang pertama. Dalam riwayat Imam Muslim dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu qal, kuntu ara Rasulullah yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Kata Sa'ad, aku melihat Nabi mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Hatta ara bayadha khaddihi, sampai aku melihat putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Ibnu Majah dari Samurah Ibni Jundub radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza sallama al-imam faruddu alaihi. Apabila imam mengucapkan salam, maka jawablah salam imam. Wa fi riwayatin amarana Rasulullah an narudda salama ala a'immatina. Rasul memerintahkan kami menjawab salam atas para imam-imam kami. Wa an yusallima ba'duna ala ba'din, dan agar kami saling mengucapkan salam satu dengan yang lain. Dalam riwayat yang lain Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini sahabat yang dikenal paling semangat mengikuti Nabi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yaqul assalamu alaikum an yaminihi. Ya, dahulu Umar mengucapkan assalamualaikum ke sebelah kanan, summa yaruddu alal imam, lalu beliau menjawab salamnya imam. Kemudian menjawab salamnya imam. Fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi radda alaihi. Kalau seseorang mengucapkan salam dari sebelah kirinya, beliau pun menjawabnya. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa mislu hadza la yuqalu an sama'in mislu hadza la yuqalu illa an sama'i minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti ini di mana Ibnu Umar menjawab salamnya imam, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik, tentunya ini tidak dilakukan kecuali karena beliau pernah mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin-poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dua rukun yang kita baca, rukun yang ke-15 dan rukun yang ke-16. Artinya alhamdulillah cukup panjang pembahasan kita. Baru selesai kita menyelesaikan rukun-rukun salat, walaupun ada poin-poin yang lain. Misalnya poin pendek terkait dengan al-julusu ba'da taslimil imam. Duduk setelah salamnya imam. Itu ada sedikit pembahasan pendek. Insya Allah kita lanjut besok. Begitupun kita akan baca ma yutlabu ba'das salam. Apa-apa yang diperintahkan setelah salam. Ini kaitannya dengan masalah zikir. Ya, zikir-zikir setelah salam. Ini barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas. Ya, kita bacakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ya, lalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita bacakan. Kita tutup dengan doa kiparatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.